Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terakhir kita pelajari adalah tentang wajib dan dipersyaratkannya tertib dalam wudu sesuai urutan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah dan sesuai dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa anhu, dan darinya yaitu sahabat hadis sebelumnya, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila berwudu, adarul ma'a ala mirfaqaihi, Nabi mengedarkan air di atas kedua sikunya. Maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini ditinjau dari segi fikih hadis ini terkait dengan pembahasan wudu adalah bahwa siku termasuk bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Jadi bukan batas akhir yang tidak dibasuh, tetapi batas akhir dari ujung jari sampai ke siku, dan siku termasuk wajib dibasuh, tidak sah wudu tanpa membasuh siku. Itu makna diinginkan dari hadis ini. Tapi dari segi riwayat, kata Ibnu Hajar akhrajahu Ad-Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Ya, dari segi riwayat Ibnu Hajar menilai, memvonis hadis ini dhaif, lemah. Berarti tidak bisa dijadikan hujjah, dalil. Nah, di antara ulama ahli hadis selain Ibnu Hajar yang telah menilai hadis ini dhaif, lemah, Ibnu Al-Jauzi, Al-Mundhiri, Ibnu Salah, An-Nawawi, ya. Karena di sanadnya ada dua kelemahan yang membuat hadis ini dhaif. Salah satu kelemahan itu keras, ya, sehingga memang tidak bisa diperkuat dengan riwayat yang lain. Nah, ini penilaian sekian ahli hadis, pakar hadis menilai hadis tersebut, termasuk Ibnu Hajar di sini dalam Bulughul Maram. Sementara itu di sisi lain, ahli hadis abad ini yaitu Al-Muhaddits Al-Albani menguatkan hadis Jabir ini dengan dua hadis lain yang semakna dengannya sebagai pendukung dalam kitab As-Sahihah. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui ada perbedaan ijtihad ahli hadis dalam menilai hadis ini. Nah, di antara hadis lain yang mendukung, yang dijadikan pendukung oleh Al-Albani sehingga menilai hadis ini bisa diangkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi, yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, dan ini telah disampaikan sebelumnya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku, Nabi membasuh tangannya hatta asra'a fil adud, sampai membasuh tangannya sampai basuhan itu masuk ke ujung lengan, ke ujung lengan. Nah, berarti sikunya dibasuh sehingga ujung lengannya terkena basuhan. Nah, ini gambaran ada perbedaan ijtihad di antara ahli hadis. Hadis ini bisa diperkuat atau tidak. Yang jelas, terlepas dari itu, kita memiliki hadis Abu Hurairah riwayat Muslim yang disampaikan ini. Dan itu dalam Sahih Muslim, jelas sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ghassala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud. Nabi membasuh tangan kanannya, yakni dari ujung jari ya sampai ke siku, hatta asra'a fil 'adud, sampai masuk ya, basuhan itu membasuh ujung lengan. Begitu pula ketika Nabi membasuh tangan kirinya ya, sampai membasuh mengenai ujung lengan. Artinya jelas berarti Nabi membasuh sikunya, jadi siku itu batas akhir ya. Wa aydiakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kan begitu makna ayat, sampai ke siku. Jangan difahami sampai ke siku artinya siku tidak dibasuh. Siku dibasuh, batas akhir yang wajib ikut dibasuh. Nabi membasuhnya sehingga mengenai ujung lengannya ya. Dan ini juga hadis Abu Hurairah ini jadi dalil pembahasan kita yang lewat, bahwa tidak disyariatkan memperpanjang basuhan lebih dari itu. Kan sudah kita lewati ada riwayat yang ternyata itu bukan sabda Nabi, ternyata itu sisipan dalam makan hadis. Barang siapa mampu memperpanjang cahaya di wajahnya dan cahaya di tangannya serta cahaya di kakinya nanti di hari kiamat dari bekas wudu, maka perpanjanglah cahaya itu. Sehingga ada yang berpendapat jika membasuh tangan perpanjang sampai ke pertengahan lengan, ada yang berpendapat sampai ke ketiak, ada yang mengatakan sampai ke bahu biar panjang cahaya nanti dari kiamat. Nah, ada yang mengatakan terkait kaki basuh sampai pertengahan betis, ada yang mengatakan sampai ke lutut. Nah, dan ini semua pendapat yang salah. Nah, Nabi, hadis yang sahih dari Nabi, dari Abu Hurairah, Nabi membasuh tangannya hanya sampai sikunya, sikunya dibasuh mengenai ujung lengan sedikit, itu saja. Nah, begitu pula ketika membasuh kaki, telapak kaki sampai dua mata kaki dibasuh sehingga mengenai ujung betis. Nah, ini ya tata cara yang benar. Jadi jangan memperpanjang basuhan naik lebih dari itu. Itu tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Itu pendapat ulama, tapi pendapat itu lemah dalilnya. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu. Apa makna tidak ada wudu di sini? Apakah maknanya tidak ada wudu yang sah atau tidak ada wudu yang sempurna? Liman lam yadhkur ismallahi alaih, bagi orang yang tidak baca bismillah ketika mau berwudu. Kita akan bahas nanti makna yang benar yang sesuai ya dengan hadis ini. Apakah artinya tidak ada wudu yang sah tanpa membaca bismillah sebelum berwudu, atau maknanya tidak ada wudu yang sempurna tanpa membaca bismillah? Artinya jika dikatakan tidak ada wudu yang sempurna tanpa baca bismillah sebelum berwudu, wudu sah ya, dan tidak berdosa, tetapi kurang sempurna pahalanya. Artinya hanya mustahab. Nanti kita akan bahas. Kata Ibnu Hajar, akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa Abu Dawud. Dan Abu Dawud. Dalam sunannya. Wa Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah dalam sunannya. Imam Ahmad dalam musnadnya. Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam sunannya. Kata Ibnu Hajar, bi isnadin do'if. Dengan sanad yang lemah. Do'if. Tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, jalurnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walid Tirmidhi, dan juga Tirmidhi mengeluarkan, an Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'idin nahuhu, dari dua sahabat yang lain, hadis yang semisal, yaitu dari sahabat Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Nah, kemudian Ibnu Hajar berukil, qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la yathbutu fihi syai'un, tidak ada hadis yang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini. Artinya riwayat-riwayat ini semuanya dhaif, kata menurut Al-Imam Ahmad. Ya. Jadi riwayat yang pertama yang disebutkan dari Abu Hurairah, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya dhaif. Ya, memang ada kelemahannya. Riwayat yang kedua yang ditampilkan Ibnu Hajar, riwayat Sa'id bin Zaid, ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dan juga dalam Ilal Al-Kubra. Ya, dan At-Tirmidzi menukil dari gurunya yaitu Al-Bukhari, ya, bahwa inilah riwayat yang terbaik, tapi bersama dengan ini ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Dijelaskan dari Ibnu Hajar dalam kitab yang lain, dalam Talkhis Al-Hadits. Riwayat yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-Ilal Al-Kubra. Dalam sanadnya juga ada kelemahan, ada kekeliruan. Jadi kesimpulannya begini, singkatnya kesimpulannya, hadis ini yang maknanya tidak ada wudu tanpa membaca bismillah sebelumnya datang dari beberapa sahabat, tetapi sanad-sanad, jalur-jalur periwayatannya, ya, sampai kepada sahabat itu, sampai kepada Nabi Alaihissalam, lemah, semuanya lemah. Oleh karena itu, derajat hadis ini diperdebatkan oleh ahli hadis. Ada yang mengatakan gabungan seluruh riwayat-riwayat itu, meskipun ada kelemahan-kelemahan, tapi digabungkan bisa jadi kuat, bisa menjadi hasan li ghairi. Ya, hasan, derajat hasan li ghairi, artinya hasan dengan penguat-penguatnya bisa jadi hujjah. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar dan Al-Albani. Nah, ada pula yang menyimpulkan bahwa seluruh riwayat-riwayat itu dhaif dan tidak bisa saling menguatkan. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Ini perbedaan pandangan di antara ahli hadis. Nah, mengingat kondisi hadisnya seperti ini diperdebatkan sengit oleh ulama. Ada yang mengatakan dhaif, tidak bisa saling menguatkan. Ada yang mengatakan bisa saling menguatkan. Maka sulit dengan kondisi hadis seperti ini, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa baca bismillah sebelum berwudu hukumnya wajib. Ya. Jika tidak dilakukan berdosa. Apalagi untuk dikatakan syarat sahnya wudu, jika orang tidak baca bismillah sebelum wudu, syaratnya wudunya, jika tidak baca bismillah sebelum wudu, wudunya tidak sah. Lebih sulit lagi menjadikannya syarat. Yang lebih cocok dari seluruh pendapat dengan kondisi hadis seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa baca bismillah sebelum wudu mustahab, disunnahkan. Afdal jika membaca bismillah sebelum wudu, pahala wudunya lebih sempurna. Jika ditinggalkan tidak berdosa dan wudu tetap sah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan hukumnya hanya sunnah mustahab. Ya. Makna hadis juga jika kita teliti, apa makna tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah sebelum berwudu? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan tidak ada wudu yang sah, berarti jika tidak baca bismillah tidak sah. Tapi sulit maknanya. Apalagi dengan kondisi hadisnya seperti itu. Ya. Yang lebih sesuai maknanya, tidak ada wudu yang sempurna. Tidak ada wudu yang sempurna tanpa baca bismillah sebelumnya. Jika kita maknai seperti itu, dan ini yang lebih sesuai, tidak ada wudu yang sempurna tanpa membaca bismillah sebelumnya, berarti Jika tidak baca bismillah, wudunya tidak sempurna. Artinya pahalanya kurang. Kurang sempurna. Tetapi tetap sah. Dan pelakunya tidak berdosa. Artinya hukumnya hanya mustahab. Dan itu tadi sudah dinukil pendapat mayoritas ulama. Jumhur. Dan itu yang kami pilih. Itu yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ya. Pendapat yang mengatakan wajib sulit. Apalagi mengatakan syarat. Baik. Tadi kita dengar bahwa kondisi hadis itu seperti itu diperdebatkan dan ada yang mengatakan dhaif. Nah, jika hadis itu dhaif misalkan. Andaikan yang benar memang dhaif, berarti kan tidak bisa jadi dalil sama sekali. Jika begitu, apa dalil kita untuk mengatakan baca bismillah sebelum berwudu mustahab? Nah, di sana ada hadis lain. Ya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis itu benar dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu hadis Anas. Hadis Anas dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya, juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dalam sunannya. Hadis Anas ini, kata Al-Baihaqi, hadis ini paling sahih, paling benar dalam masalah tasmiyah, dalam masalah baca bismillah sebelum wudu. An-Nawawi mengatakan sanadnya bagus dan Al-Albani juga menilai sahih. Ya. Hadisnya ada sebagian sahabat minta air wudu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ada sebagian sahabat Nabi minta air wudu kepada Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hal ma'a ahadin minkum ma'un?" Apakah ada di antara kalian yang punya air? Jadi meskipun terbatas gitu, air sedikit. Ya. Karena ini banyak sahabat ini yang minta air wudu, mau berwudu. Nabi nanya, "Apa di antara kalian ada yang punya air?" Kemudian dihadirkanlah air itu. Airnya sedikit. Tidak cukup untuk jumlah sahabat yang banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini diantara mukjizat Nabi SAW terjadi di riwayat ini. Fawadha yadahu fil ma. Maka Nabi meletakkan tangannya di air. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, tawaddu bismillah. Nabi mengatakan apa? Tawaddu bismillah, begitu lafadznya. Berwudulah kalian bismillah, dengan nama Allah. Dari sini berarti lafadz yang kita baca jika mau berwudu apa? Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah, itu saja cukup. Nabi mengatakan tawaddu, berwudulah kalian bismillah, dengan baca bismillah, dengan nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kata Anas, faraitul ma'a, aku melihat air, yakhruju min baini asabi'ihi, keluar dari salah-salah jari jemari Nabi, mengucur dari salah-salah jari jemari Nabi. Hatta tawaddu min 'indi akhirihim, sampai seluruh sahabat yang hadir berwudu semuanya, cukup karena air keluar dari salah-salah jari jemari Nabi. Ini mukjizat. Ya. Mujizat. Baik. Qala Thabit, kata Thabit, tabi'i mengatakan, qultu li Anas, aku bertanya ke Anas, kam turahum, berapa kamu perkirakan jumlah sahabat ketika itu yang berwudu? Kata Anas, nahwan min sab'in, jumlahnya 70 orang. 70 orang berwudu satu persatu. Ya. Cukup, karena air keluar dari salah-salah jari jemari Nabi SAW. Ini mukjizat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jadi yang kita inginkan dari hadis, Nabi mengatakan tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan baca bismillah. Dan perintah Nabi di sini hanya menunjukkan perintah mustahab, ya. Perintah ini hanya sunnah. Nah, kenapa kita tidak mengatakan bahwa perintah itu sifatnya wajib? Yakni Nabi memerintahkan kepada sahabat wajib baca bismillah ketika mau berwudu. Kenapa? Nah, kita tidak bisa mengatakan itu wajib karena kita mendapati di hadis-hadis yang lain sahabat Nabi yang meriwayatkan tata cara wudu Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan basmalah. Hadis Uthman yang kita lewati di awal dan hadis Ali dan yang lainnya. Ketika mereka menyifatkan sifat wudu Nabi alaihi salatu wasalam, tidak disebutkan di riwayat itu bahwa Nabi baca bismillah kemudian membasuh kedua telapak tangannya sekaligus tiga kali dan seterusnya. Jadi tidak diriwayatkan disebut bahwa Nabi baca bismillah. Artinya Nabi pernah meninggalkan itu, pernah tidak melakukan, tidak membaca, menunjukkan itu tidak wajib. Karena seandainya wajib, Nabi tidak mungkin meninggalkan suatu perkara yang wajib. Nah, jadi harus dipadukan hadis-hadis yang ada. Perintah Nabi di sini hanya mustahab, karena di sana hadis-hadis yang lain menunjukkan Nabi pernah berwudu tanpa baca bismillah. Nah, jadi ini kesimpulannya, ini zikir ya yang disyariatkan sebelum berwudu, baca bismillah. Nah, bismillah dulu ya, tentunya niat ya yang pertama kali. Adapun niat itu ya penentu, menentukan sahnya wudu kalau niat. Nah, berniat untuk berwudu, berniat untuk mengangkat hadas, untuk bersuci dari hadas kecil, dan niat itu di hati. Niat itu artinya tekad untuk melakukan sesuatu. Jadi jika hati kita sudah bertekad mengerjakan itu artinya sudah berniat. Nah, baca bismillah kemudian basuh kedua telapak tangan sekaligus tiga kali ya, dan seterusnya. Nah, sampai selesai ya, kemudian nanti terakhir setelah selesai wudu baru kemudian ada zikir lagi, zikir penutup yang akan kita dapati nanti hadisnya dalam kitab ini juga ya, yaitu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Nah, nanti akan datang hadisnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Jadi zikir wudu hanya itu, sebelum dan setelahnya hanya itu. Ya. Sepanjang wudu tidak ada. Tidak ada sama sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Nah, hanya bismillah sebelum wudu, setelah wudu baca doa tadi dikit tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang selalu bertobat, wa ij'alni min al-mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Itu maknanya. Ya, jadi untuk sementara ini mungkin cukup, sudah masuk waktu. Nah, cukup dulu ya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.